cinta yang sesungguhnya itu bisa menghancurkan semua. Bukan begitu. Aku sungguh masih sayang padamu. Jangan sampai kau meninggalkan aku. Begitu sangat berharga dirimu bagiku. Dan ku pastikan serta di hatimu. Kan ku korbankan semuanya untukmu. Aku pun begitu padaku. Coba kau rasakan cinta yang begitu kan menyesankan. Yakin pasti dapatkan kemesraan yang penuh. Sayang padamu, jangan sampai kau meninggalkan aku. Begitu sangat berharga dirimu bagiku. Oh, aku pastikan saja di hatimu. Kan ku korbankan semuanya